Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani wa akhwati fillah, talabatul ilm dan seluruh pendengar setia Radio Al-Baina dimanapun mereka berada, azani wa azzakumullahu jami'a. Yang pertama, izinkan kami menyampaikan uzur dari Ustadzuna, guru kita, Ustadz Abul Hasan As-Sidawi hafizahullahu ta'ala wa ra'a. Beliau berhalangan untuk bisa memberikan materi pada malam hari ini. Nah, maka kami diminta oleh beliau untuk menggantikan ya darsnya pada malam hari ini. Barakallahu fikum. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Tayyib, langsung saja kita masuk kepada kitab. Kita masih dalam pembahasan barakallahu fikum seputar ya halal dan haram. Beberapa poin-poin yang perlu diperhatikan dalam barakallahu fikum menghadapi hal-hal yang mengandung syubhat. Naam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-qismul khamis, bagian yang kelima, fi idraris salatin wasilatihim, terkait dengan upaya kita untuk menghindar, menjaga jarak dari para penguasa, terkhusus barakallahu fikum ya harta-harta mereka. Nah, terkhusus pemerintah dan penguasa yang biasa melakukan kezaliman, kelaliman, merampas ya harta rakyatnya. Nah, kita berusaha untuk menjaga jarak, menjauh, menghindar, naam, dari harta-harta tersebut. Ya, bukan malah barakallahu fikum menikmati atau berbahagia dengannya. Wasilatihim, dan memiliki koneksi dengan mereka dalam hal tersebut. Naam. Wa ma yahillu min mukhalatati salatin adh-dhalamah. Dan apa saja yang halal, yang boleh bagi kita ketika berinteraksi, berbaur dengan ya, penguasa-penguasa yang zalim. Jadi sebatas apa sih hubungan kita dengan mereka itu? Gitu ya. Nah, di sini kita akan diberikan ilmunya Jadi hendaknya para penuntut ilmu, kaum santri, kaum terpelajar, mereka punya barakallahu fikum, iya, tolak ukur, mereka punya pertimbangan. Nah, di satu sisi memang di dalam syariat kita diperintahkan untuk mendengar dan taat kepada penguasa, juga berkoordinasi dengan mereka dalam urusan agama. Nah, tetapi juga di sisi lain, barakallahu fikum, para ulama kita juga menasehati, ya. Nah, karena kalau kita terlalu bebas, ya, tidak ada batasan-batasan koridor-koridor syar'i yang membatasi hubungan kita dengan mereka, justru itu akan memperburuk. Nah, tidak ada check and balance namanya. Ya. Seorang yang bisa mengecek, menyeimbangkan beberapa barakallahu fikum mungkin keputusan-keputusan penguasa yang kontroversial, yang lebih condong pada kezoliman terhadap rakyatnya. Ya, mereka mengilzam, memaksa rakyatnya demikian dan demikian, dan itu menzolimi. Nah, sehingga kalau ulama itu terlalu dekat dengan penguasa, sehingga matanya silau, hatinya buta, karena sering dia apa? Digrojokin barakallahu fikum dana. Dan itu tidak sedikit. Gitu ya. Nah, kalau ngasih ya miliaran. Nah, tapi harapan dari penguasa tadi, sang ulama tersebut bisa menjadi backup, menjadi barakallahu fikum na'am tayyib, yang akan mengkanter, yang akan melawan, ya. Nah, yang bisa memberikan fatwa legalnya kezoliman tersebut. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh guru-guru kita pada masa lalu, ya. Nah, ulama-ulama terdahulu. Nah, jadi ulama itu harus punya batasan, sebatas apa sih mereka itu barakallahu fikum berhubungan dengan penguasa, berhubungan dengan barakallahu fikum na'am para raja, ya. Nah, tayyib. Intinya nasihat beliau, sebisa mungkin menghindar terutama dari harta dan uang-uang mereka. Apalagi yang kita tahu penguasa itu adalah penguasa yang zalim. Barakallahu fikum na'am. Ini ilmu yang sangat berharga. Kata beliau, i'lam anna man akhadha malan minas sultan fala budda an yanzura fi madkhali dhalika ila sultan. Ketahuilah, kata beliau, bahwa siapa yang hendak mengambil harta dari penguasa, dari seorang sultan, dari seorang raja, dari seorang presiden, atau yang barakallahu fikum, ya, semisal dengannya, itu jangan langsung terima. Harus dia melihat tempat masuknya harta itu kepada sang penguasa. Artinya dilihat ini sumbernya dari mana dana ini. Ya, barakallahu fikum. Nah, diambilkan dari mana dana ini. Tayyib, barakallahu fikum. Min aina huwa? Dari mana dana-dana tersebut berasal? Ya, diambil dari barakallahu fikum, tayyib, pos yang mana? Karena ya, anggaran pemerintah itu macam-macam pos pengambilan uangnya itu, ya. Nah, APBN negara itu, barakallahu fikum. Nah, ini diambil dari mana? Dari sektor mana ini diambil uangnya? Nah, barakallahu fikum. Wa fi sifatihi allati yastahiqu biha al-akhdhu. Yang kedua yang dia lihat adalah pada sifat dirinya yang dia merasa berhak mendapatkan bantuan dana tadi. Artinya dia melihat kondisi dia. Dia termasuk orang yang berhak mendapatkan bantuan tadi atau tidak. Nah, Selain dia melihat uangnya ini dari pos yang mana, ya, mengambilnya dari mana. Yang kedua, dia lihat dirinya. Saya ini pantas atau tidak, berhak atau tidak mendapatkan santunan, mendapatkan bantuan dana tadi. Nah, wa fi al-miqdar alladhi ya'khudhuhu. Kemudian yang ketiga, dia juga harus melihat kadar, ya, berapa yang harus dia ambil. Nah, kalau dia memandang dia berhak, dilihat berhaknya itu seberapa. Nah, barakallahu fikum. Hal yastahiqquhu, apakah dia berhak untuk mendapatkannya? Nah, itu ulama terdahulu mengajarkan kita semua, ya, bagaimana kehati-hatian mereka, waroknya mereka dalam mengambil, barakallahu fikum, ya, bantuan atau dana dari penguasa-penguasa. Barakallahu fikum. Nah, artinya harus jeli, bukan hasil terima uang saja. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Apalagi kalau sudah pas masa-masa kampanye, ya, harus pinter. Biasanya para pimpinan-pimpinan pondok pesantren, kiai-kiai besar yang santrinya itu banyak, mestilah didatangi oleh para politikus. Nah, ya, barakallahu fikum. Tayyib. Ya, memberikan uang atau ini, tawaran begini, tawaran begitu, ujung-ujungnya adalah membeli suara. Barakallahu fikum. Nah, ya, tayyib. Nah, pimpinan pondok pesantren yang baik, pimpinan pondok pesantren yang baik, barakallahu fikum. Tayyib, dia tidak asal terima saja uang. Dia punya integritas. Dia punya kewibawaan, dia punya kehormatan yang tidak akan pernah dia mau dibeli oleh politikus-politikus itu. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Iya. Datang ke pondok bawa uang sekoper. Nah, ya. Kiai, ini buat pondoknya kiai. Nah. Yang ini buat kiai. Nah, sekoper buat pondok, sekoper buat kiainya. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Ya, itu jangan pura-pura polos, ya, barakallahu fikum. Nah, dilihat, oh, ini yang bakal menjadi calon gubernur, ya. Nah, Jawa Timur berikutnya. Nah, misal kan sekarang lagi pemilihan gubernur, ya, di beberapa daerah, barakallahu fikum. Nah. Jadi jangan asal ambil uang saja, barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Bagi yang berpikiran simple, barakallahu fikum, atau berpikiran yang terlalu dangkal, ya, dia akan terima. Nah, padahal keputusan itu, barakallahu fikum, akan merugikan, ya, bangsa dan negaranya. Nah, di mana para politikus yang, barakallahu fikum, ketika dalam proses pemilihan itu yang sudah mengeluarkan uang banyak, apa Anda pikir dia akan, barakallahu fikum, mengeluarkan itu dengan cuma-cuma? Tentu tidak, ya. Nah, akan ada barakallahu fikum timbal balik yang lebih besar ketika dia selaku pihak yang memegang barakallahu fikum tayyib keputusan, ya. Nah, tayyib, ya, tentu dia akan mengharapkan timbal balik yang lebih dari proyek-proyek negara yang bisa dia korupsi di situ, barakallahu fikum. Nah, sehingga tadi nasihat beliau, ya, hendaklah bijak bagi orang-orang yang berilmu, bagi para tokoh. Nah, tayyib. Waqad tawarra'a jama'atun min dzalika. Dan sungguh sebagian ulama-ulama terdahulu bersikap wara' dari harta-harta penguasa. Artinya mereka tidak menerima. Mereka menolak. Barakallahu fikum. Nah, dikembalikan lagi, dikasih uang yang banyak, dikembalikan. Nah, ya, tayyib. Dengan cara yang santun tentunya. Wa kana fihim man ya'khudhuhu fayatasaddaqu bih. Sebagian ulama salaf ada yang mengambil dengan mempertimbangkan, ya, baik dan buruk, maslahat dan mafsadah, diambil sama mereka. Karena khawatir mungkin kalau ditolak, ini penguasanya ya sensitif, temperamen. Nah, bisa-bisa dia dan santri-santrinya akan barakallahu fikum dizolimi, disiksa dan disakiti kalau ada yang berani menolak pemberiannya. Nah, sehingga diambil, kemudian mereka sedekahkan, ya, mereka bagi-bagikan kepada kaum muslimin. Barakallahu fikum. Imma hadza wa imma hadza, perbuatan yang dilakukan oleh ulama kita. Wa amma fi hadzal zaman, kata beliau. Adapun di zaman ini, ya, zaman beliau sudah lama sekali. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Sudah ratusan tahun ya, atau mungkin ribuan tahun. Naam. Sekarang sudah 1445 Hijriah. Barakallahu fikum. Mau 46 Hijriah. Kondisi sudah seburuk itu di zaman beliau. Apalagi kalau beliau melihat kondisi di zaman kita. Kata beliau, fal ihtirazu anhu aula. Menjaga diri, menjaga jarak dari para penguasa-penguasa tadi tentu lebih diutamakan. Itu di masa beliau. Ya, yang ulamanya itu, yang para umaronya itu masih bagus agamanya. Barakallahu fikum. Nah, apalagi di zaman kita. Tayyib. Itu nasihat beliau. Di zaman beliau saja, beliau menganjurkan untuk menjaga diri, menjaga jarak dari mereka. Li'annahu qad'u lima tariqal akhdi. Karena tentu telah diketahui bagaimana cara mereka mengambil, ya, menumpuk harta negara. Barakallahu fikum. Na'am. Dengan memberikan ya pajak-pajak, upeti-upeti, bukan hanya kepada orang kafir, kepada kaum muslimin. Barakallahu fikum. Na'am. Ya, dengan pajak yang besar sekali. Nah, harusnya ya, barakallahu fikum, tugas negara itu justru memberikan barakallahu fikum kebebasan, memberikan fasilitas kepada warga negaranya, ya. Nah, dalam hal-hal yang vital, dalam hal kesehatan itu hak warga negara, dalam hal pendidikan barakallahu fikum. Nah, ya, baik. Jadi bukan ditarikin pajak, apalagi yang muslim. Barakallahu fikum. Nah, baik. Justru difasilitasi. Thumma la yunalu illa bidzulli wassu'al wassukuti anil ingkar. Ditambah lagi kata beliau, dia tidak akan bisa meraih ya dana-dana dari penguasa tadi kecuali adzul, dengan merendahkan dirinya, wassu'al, dengan minta-minta kepada mereka, wasukut, dan diam dari kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa tadi. Dia tidak lagi berani bicara dengan lantang barakallahu fikum tentang kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa. Nah, itu alasan kenapa kata beliau lebih baik kita menjaga jarak, menghindar dari ya harta-harta penguasa. Waqad kana ba'du salafi la ya'khudz. Dahulu sebagian salaf ada yang tidak mau mengambil sama sekali. Wa yu'allilu bi annal baqi al mustahiqina lam ya'khudhu. Alasan mereka kenapa tidak mengambil karena yang lain yang lebih berhak, kenapa enggak dikasih? Kok saya yang dikasih? Gitu ya. Nah, misal dia kiai besar, ulama besar, dikasih uang banyak. Dia enggak mau nerima. Ya, nah mohon maaf paduka ya. Tayyib, yang lebih berhak, yang lebih butuh dari saya, naam. Tayyib tidak mengambil. Kenapa mereka tidak dikasih? Nah, saya tidak butuh dengan ini. Saya tidak begitu memerlukan ini semua. Nah, barakallahu fikum. Kalau mau ngasih saya segini, yang lain juga kasih segitu. Paham ya? Tentu mereka apa? Keberatan. Iya, barakallahu fikum. Nah, baik. Kalau enggak bisa ngasih Yang lain sebesar yang saya dapat, gak usah kasih. Nah, itu cara menolak yang barakallahu fikum, ya, cukup logika, ya kan? Nah, sehingga penguasanya gak enak. Barakallahu fikum. Nah, kalau mau ngasih saya 10 miliar, 1 miliar, 100 juta, 200 juta, nah, rakyat miskin yang lain juga dikasih. Kalau sampean gak mampu, jangan kasih saya. Ambil kembali uangnya. Wah, itu punya wibawa yang luar biasa kiainya. Ya. Nah, gak berani diotak-atik sama penguasa. Nah, disegani dan dihormati. Gak silau, tidak buta matanya dengan uang ratusan juta. Barakallahu fikum. Nah. Kata beliau, wa hadza laisa bisyai'. Uang yang kamu kasih ini bukan apa-apa. Li'annahu ya'khudhu haqqahu wa yabqa ulaika fi maqami madzlum. Karena dia tidak mau menjadi orang yang mengambil haknya sedangkan yang selain dia tetap dalam kondisi dizolimi oleh penguasa tadi. Nah, sehingga dia merasa tidak enak. Walaisal mal mushtarakan, dan harta itu bukanlah harta perserikatan. Barakallahu fikum. Tayib, itu nasihat dari beliau untuk barakallahu fikum kita semua, ya, terkait dengan bagaimana sikap kita dengan harta-harta penguasa dan sejauh mana kita menjalin hubungan dengan mereka. Qala al-musannif rahimahullahu taala faslun, i'lam anna laka ma'al umara wal ummali dhalama thalathata ahwalin. Pasal, ketahuilah bahwa engkau punya, ya, hak, punya barakallahu fikum wewenang dalam menyikapi para penguasa dan aparatur negara, ketentuannya apa? Yang zalim. Ya, bagaimana kita harus bersikap dengan penguasa yang zalim atau para barakallahu fikum jajaran, ya, na'am, pembantu-pembantu penguasa tadi. Dari kalangan para menteri, barakallahu fikum, na'am, tayyib, ya, atau gubernur, atau bupati, ya, atau yang menjadi bawahan-bawahannya, barakallahu fikum, na'am. Yang mereka ini memiliki sifat yang zalim. Ya, nah, suka berbuat zalim. Jadi mereka ketika jadi penguasa di satu lini, misal barakallahu fikum, tayyib, ya, di menteri apa? Barakallahu fikum perhubungan, ya, atau menteri pertanian. Nah, kerjanya malakin, ya. Nah, orang-orang yang ada di bawahannya, barakallahu fikum. Nah, kamu harus setor segini, setor segitu, barakallahu fikum. Nah, tayyib, itu sudah menjadi rahasia umum. Atau dari kalangan pihak aparatur negara, ya, nah, polisi, TNI, barakallahu fikum. Nah, bukan merupakan rahasia lagi, sebagian mereka ada oknum-oknum yang memanfaatkan kekuasaan tadi. Ya, kerjasama dalam dengan pengedar narkoba. Antum, antum. Ya, kamu kalau mau aman jualan di wilayah saya, tiap bulan harus setor 200 juta. Ya, nah, pengedaran narkobamu aman, gak saya taati. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Nah, jadi dia dapat setoran. Ya, dari pengedar ini 200 juta, dari rombongan preman-preman di sini barakallahu fikum sekian puluh juta. Nah, maka enggak heran polisi yang mungkin gajinya itu enggak seberapa tapi hartanya melimpah di mana-mana. Nah, barakallahu fikum. Dari sisi itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Kebobrokan dan kerusakan yang kebusukan yang terjadi barakallahu fikum, ya, pada oknum-oknum barakallahu fikum kekuasaan. Nah, kita yang tahu dengan model-model oknum-oknum, ya, berarti tidak semuanya, barakallahu fikum, ada sebagiannya. Nah, tayyib. Yang jelek ya, barakallahu fikum orangnya. Menyalahgunakan kekuasaan tadi. Bagaimana kita bersikap dengan orang-orang seperti ini? Ada tiga kondisi kata beliau. Al-halatul ula, kondisi yang pertama, antadkhula alaihim wa hiya syarruha. Kondisi yang pertama, kamu masuk menjalin hubungan dengan mereka, berkoneksi dengan mereka. Dan ini kata beliau kondisi yang paling buruk. Nah, kamu tahu dia adalah seorang penguasa yang zalim, aparatur negara yang barakallahu fikum zalim ya, tapi engkau malah bermesra-mesraan, menjalin hubungan, koneksi dengan dia. Barakallahu fikum. Nah. Faqad ruwiya 'anil nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala. Sungguh diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, man ata abwaab as-salatini uftutina. Nah, atau iftatana. Nabi mengatakan barang siapa yang mendatangi pintu-pintu penguasa dengan mengharapkan dunianya, mendapatkan dunianya bukan untuk tujuan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Nah, tapi dia menjalin hubungan dengan penguasa tadi untuk mendapatkan dunia, entah mendapatkan bantuan dana atau dikasih jabatan. Nah, kamu akan saya jadikan komisioner ya. Nah, di misal Bank Syariat Indonesia. Nah, biasanya kan tokoh-tokoh agama itu ya, untuk menjadi komisionernya barakallahu fikum. Nah, yang penting kamu harus manut saya. Ya. Jadi dia menjalin hubungan dengan penguasa tadi atau aparatur negara tadi dengan tujuan untuk memperoleh jabatan atau dapat duit yang banyak. Kata Nabi, orang itu akan terfitnah. Nah. Taib. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 3326, Abu Daud nomor 2859, At-Tirmidzi nomor 2256 dari hadis Ibnu Abbas, sanadnya sahih dalam Sahih Abu Daud Syekh Al-Albani. Wa mazdada 'abdun minas sultan qurban illa isdada minallahi bu'dan. Nabi mengatakan tidaklah seorang hamba bertambah kedekatannya dengan penguasa-penguasa yang zalim ya, semakin dekat, semakin erat hubungannya dengan penguasa dengan tujuan tadi ya. Nah, karena ada urusan kepentingan, karena ingin mendapatkan jabatan sebagai barakallahu fikum direksi di sebuah BUMN negara barakallahu fikum tayyib, atau hendak mendapatkan, dia enggak mau masuk dewan direksi ya, cuman dikasih duit aja barakallahu fikum ya. Nah, tiap tahun miliaran begitu. Itu saja. Jadi semakin dekat hubungan dia dengan penguasa karena urusan dunia seperti itu, maka kata Nabi ya, hubungan dia dengan Allah akan semakin jauh. Nah, itu hukumannya. Semakin dia dekat dengan penguasa untuk urusan dunianya dan memperkaya dirinya, maka hubungan dia dengan Allah akan semakin jauh. Nah, shadaqah wa nasah. Beliau benar dan benar-benar menasehati. Itulah yang terjadi. Ya, nah, para ulama-ulama, kiai-kiai yang memang barakallahu fikum mata duitan. Nah, tayyib oknum ya. Nah, itu terkait dengan fatwa-fatwanya dalam urusan agama yang barakallahu fikum tayyib, di situ para penguasa menyimpang jauh darinya, dia akan memberikan label bolehnya. Dia akan membela. Nah, dan dia akan mendatangkan argumen-argumen, dalil-dalil yang barakallahu fikum na'am dipaksakan. Ya, nah, akan semakin jauh dari Allah Jalla Jalaluh. Tayyib. Qala Hudzaifah, berkata sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, itu nasihat dari Nabi. Sekarang nasihat dari sahabat. Iyakum wa mawaqifal fitani. Kata sahabat Hudzaifah, hati-hati kalian dari tempat-tempat lumbung-lumbungnya fitnah. Faqila ma mawaqiful fitan. Maka ditanya kepada Hudzaifah, nah, tempat-tempat fitnah, lumbung-lumbung, sumber-sumber fitnah yang panjenengan maksud itu apa? Qala, kata Hudzaifah, abwabul umara. Ya, tempat-tempat fitnah, sumber-sumber fitnah, lumbung-lumbung fitnah itu adalah pintu-pintunya penguasa dan kekuasaan. Nah, yadkhulu ahadukum alal amir. Di mana salah seorang di kalangan kalian masuk menjalin hubungan dengan sang penguasa, fayusaddiquhu bil kadhibi, sehingga dia membenarkan penguasa tadi ya dengan kebohongan. Artinya dia tahu penguasa tadi salah. Penguasa itu barakallahu fikum jatuh dalam kemungkaran, tapi dia benarkan. Ya, nah, karena apa tadi? Ya, karena duitnya, karena jabatan. Kalau dia coba-coba berbicara untuk mengingatkan sang raja tadi perbuatannya salah, maka dia akan dicopot dari dewan direksi, dari posisi komisaris. Barakallahu fikum. Nah, daripada urusannya berabe, ya, lebih baik diam saja. Nah, baik. Akhirnya, gimana nih Pak Ustadz, Pak Kiai? Setuju ya dengan keputusan saya? Gih, mantap. Nah, ya, jadi gih-gih mawon. Barakallahu fikum. Iya-iya saja. Padahal dia tahu itu mungkar, padahal dia tahu itu salah. Nah, barakallahu fikum. Wa yaqulu ma laisa fihi. Dia akan mengatakan barakallahu fikum sesuatu yang tidak ada pada penguasa tadi. Nah, bagaimana menurut panjenengan saya selama menguasai ya tayyib negeri ini? Selama saya menguasai tayyib divisi ini. Nah, ya kalau dia ngomong terus terang panjenengan payah ngatur ya urusan wilayah kekuasaan panjenengan, zalim begini dan begitu, males ya. Nah, walau udah langsung dipecat dia. Langsung ditendang dari rapat ya barakallahu fikum. Nah, ya mesti ya mantap ya. Saya tidak pernah melihat ada seorang sosok pemimpin seperti jenengan. Wah, ya. Taib. Yang saya lihat satu-satunya pemimpin ya, nah, adalah panjenengan. Nah, barakallahu fikum. Jadi dia menjilat ya barakallahu fikum penguasa tadi. Allah musta'an wa alaitiklat. Itu yang ngomong Hudzaifah ibn al-Yaman ya. Nah, bukan saya barakallahu fikum. Tayyib. Jadi yang merasa ya jangan tersinggung ya barakallahu fikum. Nah, kalau mau protes sama Hudzaifah ibn al-Yaman barakallahu fikum. Tayyib. Jadi yang merasa tersakiti ya berarti dia memiliki sifat tersebut, harusnya mengkoreksi diri barakallahu fikum. Nah, kembali ke jalan yang benar. Tayyib, kita lanjutkan sedikit. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa qala ba'dul umara'i li ba'diz zuhadi. Nah, terjadi suatu kejadian, sebagian penguasa berkata kepada sebagian ahli zuhud, orang-orang yang zuhud, para ulama-ulama terdahulu yang zuhud. Kata penguasa tadi, ala ta'tina. Nah, mohon maaf Pak Kiai, kenapa jenengan tidak pernah datang menemui saya? Kiai-kiai yang lain itu biasa menemui saya, tapi saya tidak pernah melihat jenengan datang. Apa urusan jenengan? Ya, nah, gara-gara apa panjenengan tidak pernah menemui saya? Nah, faqala, maka ulama zuhud tersebut mengatakan, akhafu in adnaitani fatantani wa in aqsaitani haramtani. Saya tidak mendatangi jenengan karena saya khawatir kalau jenengan mendekatkan saya, artinya menjadikan saya sebagai orang dekat, ya, menjadikan saya sebagai orang kepercayaan. Nah, saya khawatir nanti terfitnah, ya. Kalau jenengan menjadikan saya sebagai orang dekat jenengan, dari tangan kanan jenengan, saya khawatir nanti saya terfitnah, enggak kuat. Tetapi kalau jenengan menjauhkan saya, baik, artinya dibatasi, ya, artinya barakallahu fikum dihalang-halangi. Nah, maka haram tani, jenengan akan mengharamkan saya dari beberapa kebaikan. Artinya itu semua saya lakukan untuk kebaikan kita berdua, ya. Nah, saya tidak mendekati jenengan, saya khawatir kalau nanti dijadikan orang terdekat, saya terfitnah, enggak kuat. Tapi kalau saya tayyib dijauhkan oleh jenengan karena sering protes, karena sering tidak setuju, karena sering mengingatkan, karena sering menegur, ya. Nah, dikit-dikit enggak boleh, dikit-dikit salah, nah, keputusan dan usulannya. Ini enggak cocok gabung sama kita, ini enggak cocok jadi oposisi nih. Nah, ya, barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Enggak cocok apa yang pro, ya. Cocoknya ini oposisi. Nah, dikeluarkan dari barakallahu fikum lingkaran pemerintahan. Dengan sebab itu dia akan apa? Dipersulit ruang geraknya. Ya, barakallahu fikum. Nah, itu alasan saya tidak mau mendekati jenengan, tidak mau datang. Kemudian kata sang zuhad tadi, laisa fi yadika ma uridu, dan juga tidak ada di tangan jenengan sesuatu yang saya inginkan. Ya, saya enggak pengen dapat jabatan dewan direksi, komisaris atau apapun itulah jabatan jadi dengan. Saya enggak pengen, juga enggak pengen dapat duit, ya, naam ratusan juta jadi jenengan. Saya enggak kepengen apa-apa dari jenengan. Maka saya merasa enggak butuh untuk dekat-dekat. Nah, wala fi yadi ma akhafu alaihi, ya. Wala fi yadi ma akhafu ka alaihi. Dan juga apa yang ada di tangan saya tidak ada sesuatu yang membuat jenengan takut. Ya kan? Artinya saya ini enggak punya apa-apa sih, tidak punya kuasa apa-apa. Jenengan enggak usah khawatir dengan saya ketika saya tidak, ya, merapat ke panjenengan. Ketika saya tidak mendekat ke panjenengan, enggak, jangan khawatir, saya tidak membahayakan apa-apa untuk jenengan. Ya, saya enggak akan menggalang masa untuk memberontak, mengkudeta, enggak. Jadi apa alasan saya untuk dekat-dekat? Pada diri jenengan tidak ada sesuatu yang saya inginkan, pada diri saya tidak ada sesuatu yang jenengan takutkan. Biasanya kan demikian. Penguasa itu merangkul orang, imma merangkul orang yang memang barakallahu fikum bekerja sama dengan dia, atau dia ingin membungkam orang-orang yang dia rangkul, yang tadinya keluar-keluar bicara, kritik terus, setelah dirangkul, diam. Kan imma itu saja. Karena khawatir, nam, ya, tayyib, kekuatan dari orang-orang yang di luar kekuasaan, pengaruhnya. Nah, sang alim tadi mengatakan, tidak ada. Ya, saya tidak menginginkan sesuatu dari jenengan, jenengan juga tidak perlu khawatir dengan saya. Jangan khawatir, saya tidak akan menggalang masa untuk memberontak. Nah, wa innama ataka man ataka liyastaghniya bika amman siwaka, diingatkan sama alim tadi, ya, wahai tuan raja, wahai paduka, saya kasih tahu, ya, orang yang datang merapat kepada panjenengan, ya, mendatangi jenengan, belum tentu dia itu senang sama jenengan. Belum tentu dia itu berwala loyalitas sama jenengan. Tidak dia mendekati jenengan karena pengen kaya, karena pengen jabatan. Coba aja lihat nanti kalau dia sudah enggak jadi penguasa. Ya, nah, ditinggalkan. Ya, lihat presiden-presiden dahulu. Soekarno, Soeharto, ya. Nah, ketika dia jadi raja, ketika jadi presiden, banyak yang datang. Sekarang bagaimana nasibnya? Ditendang, seolah enggak tahu, enggak kenal. Nah, itulah orang-orang yang berada di sekitar kekuasaan. Yang mendekati jenengan itu bukan karena cinta, belum tentu. Tapi karena mereka pengen kaya dari kekuasaan yang jenengan pegang. Nah, ya. Taib. Wa qad istaghnaitu anka biman aghnaka ghani. Sedangkan saya sudah merasa cukup dari jenengan. Artinya saya enggak butuh apa-apa dari jenengan. Karena saya merasa cukup dari zat yang membuat jenengan kaya, yaitu Allah. Mantap ucapannya ini. Paham ya? Nah, shadaqah wa nasah. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ucapan yang benar-benar mengena, begitu berkarakter, barakallahu fikum, membuat para raja-raja, para penguasa itu tersadar. Karena selama ini mereka terbuai dengan pujian, Masya Allah, keputusan Bapak, Bapak memang hebat, luar biasa, oke bos, nah, gas. Barakallahu fikum. Nah, gitu ya, terbuai, seolah dia itu, wah luar biasa. Padahal pada beberapa keputusannya itu, barakallahu fikum, ada yang tidak benar. Nah, ya dia terlena dengan itu. Nah, maka dinasihati oleh sang barakallahu fikum zuhud tadi, ya. Nah, jangan tertipu jenengan orang-orang pada berbibir manis itu karena pengen sesuatu dari jenengan, ya. Nah, pengen kaya, pengen jabatan. Coba aja lihat nanti kalau sudah enggak menjabat. Ya, sudah lupa. Barakallahu fikum. Nah, taib. Kadang kita mau pinjam duit aja enggak dikasih sama mereka. Barakallahu fikum. Nah, ya itu nasihat dari orang yang zuhud kepada penguasa tadi. Barakallahu fikum. Fahadhihi al-athar tabayyana atau tubayyinu karahiyatu mukhalatatis salatin. Maka athar-athar ini dari nabi, dari sahabat, dari sebagian salaf itu menunjukkan, menjelaskan kepada kita dibencinya, tidak disukainya kita ya menjalin hubungan yang begitu erat dengan para penguasa, khususnya penguasa-penguasa yang zalim. Barakallahu fikum. Na'am. Wa aidan fa inna ad-dakhila 'ala sultan mu'arradun li ay ya'siyallaha azza wa jalla. Demikian juga kata beliau, orang-orang yang masuk kepada penguasa dia akan terpapar ya untuk bermaksiat kepada Allah. Artinya dia maka mesti akan tertarik, dia akan terseret dalam lingkaran maksiat kepada Allah. Orang yang masuk kepada penguasa, orang yang mendekat merapat dengan barakallahu fikum, na'am, penguasa yang zalim tadi akan terseret. Imma bi fi'lihi, bisa jadi dia terseret dengan perbuatannya, wa imma atau au bi qaulihi atau dengan ucapannya, au bi sukuti atau dia diam pun salah. Masya Allah, salah semua. Antum diam salah, antum ngomong salah, antum berbuat tambah salah lagi. Maka yang aman tindakan zuhud tadi, menjauh, aman. Ya, nah kemudian ketika dia bertanya sampaikan dengan hikmah, ini alasan saya kenapa saya menjauh. Paham? Nah sehingga jangan khawatir kalau saya tidak berada di lingkaran kekuasaan, aman. Ya, saya tidak ada merongrong Anda, aman. Tapi jangan masukkan saya ke dalamnya karena saya takut terfitnah. Sudah selesai. Nah, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Adapun berikutnya beliau akan barakallahu fikum menjelaskan rincian kepada kita bentuk-bentuknya seperti apa, dengan perbuatan seperti apa, dengan ucapan seperti apa, dengan diam seperti apa yang membuat kita jatuh dalam kemaksiatan. Wallahu taala alam bisawab. Naam. Tapi ada beberapa pertanyaan, saya jawab satu saja karena waktu yang tayyib sudah injury time, barakallahu fikum. Yaitu kenapa Imam Ibnu Jauzi meringkas kitab Ihya Ulumuddin menjadi Minhajul Qasidin, padahal penulis Ihya terkenal sebagai tokoh besar ahli kalam. Tayyib, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bagus. Ya, itu dijelaskan dalam mukaddimah beliau, barakallahu fikum. Ya, karena beliau melihat kitab Ihya Ulumuddin ini punya apa? Punya pengaruh yang besar, sudah begitu tersohor, sudah begitu terkenal, ya. Nah, pondok-pondok sedunia itu yang memang khususnya yang barakallahu fikum berhaluan yang sama, tayyib, itu banyak yang mengajarkan kitab ini, ya. Nah, jadi termasuk salah satu silsilah kitab yang termasuk berkelas lah, ya. Jadi orang itu kalau sudah ngaji Ihya Ulumuddin, wah itu luar biasa itu, ya. Tingkatannya barakallahu fikum. Nah, karena beliau melihat umat ini begitu antusias, begitu barakallahu fikum na'am menerima kitab ini dalam kondisi beliau tahu di dalamnya ada hal-hal yang barakallahu fikum tayyib perlu untuk diperbaiki, ya, dari hadis-hadis palsunya, kemudian juga dari sisi ada di situ pembahasan ilmu kalamnya khususnya ketika beliau membahas akaid akidah barakallahu fikum na'am tayyib. Tapi di dalam kitab ini juga banyak hal-hal yang baik, hal-hal yang barakallahu fikum luar biasa, ya, hikmah-hikmah yang mungkin tidak didapatkan di kitab-kitab yang lain. Nah, maka beliau memandang barakallahu fikum sesuatu yang paling tidak meminimalisir, ya, keburukan, tayyib, sisi jelek yang akan dimunculkan olehnya, ya, beliau saring. Nah, ya, menjadi kitab Minhajul Qasidin. Jadi pembahasan akidah itu enggak dimasukkan di sini kan? Nah, di situ penuh dengan pemahaman ilmu kalam. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu disaring oleh beliau, ya, sesuai dengan kadar ilmu pengetahuan beliau, barakallahu fikum. Jadilah kitab Minhajul Qasidin. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian kitab ini disaring lagi oleh Ibnu Qudamah menjadi Mukhtasar. Jadi yang kita baca ini sudah penyaringan yang kedua kali. Gitu ya. Nah, walaupun pada sebagian hadis ya masih tetap ada yang dhaif, yaitu sesuai dengan kadar ilmu masing-masing barakallahu fikum di kalangan para ulama. Tapi secara garis besar, tayyib, yang kita pelajari itu sudah penyaringan yang kedua, filterisasi yang kedua. Nah, sehingga lebih aman, ya, nam lebih tayyib, mendinganlah untuk dikonsumsi oleh para penuntut ilmu dan kita bisa mendapatkan saripati hikmah-hikmah yang begitu luar biasa yang ada di dalamnya. Barakallahu fikum. Nah, gitu ya, tayyib. Artinya terkadang kita tidak bisa barakallahu fikum mendapatkan sesuatu itu secara sempurna, tapi paling tidak, ya, sebagiannya. Nah, seperti kitab Tamamul Minnah Syekh Al-Albani barakallahu fikum, itu buku karya beliau tayyib berisi permasalahan fikih yang intinya di situ beliau memberikan barakallahu fikum kritikan-kritikan terhadap buku fikih sunnah Said Sabiq, ya. Nah, fikih sunnah Said Sabiq itu pada masa itu di negara beliau termasuk buku fikih yang sangat digandrungi oleh kaum muslimin. Ya, sehingga pondok-pondok manapun mengkaji fikih sunnah Said Sabiq. Beliau melihat di dalam barakallahu fikum pemahamannya ada beberapa masalah fikih yang barakallahu fikum menurut beliau tidak tepat, ya, akhirnya beliau merasa butuh untuk apa? Ditayyib, diluruskan, diperbaiki. Ya, makanya beliau menulis kitab Tamamul Minnah yang merupakan ringkasan atau barakallahu fikum beberapa tayyib sanggahan-sanggahan terhadap kitab fikih sunnah Said Sabiq barakallahu fikum. Nah, wallahu taala alam bisawab, ya, itu intinya ulama kita benar-benar sangat jeli dalam melihat kebutuhan umat dan kondisinya. Naam, ya. Wallahu taala alam bisawab. Naktahi bihal qadar, subhanakallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.